الله أكبر دكتور. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masuk pada bab yang berikutnya di kitab Adabul Mufrad, bab ma yu'ta al-'abdu 'ala riq, bab apa yang diberikan kepada seorang hamba atas perkara ar-rifq, ya, sikap sopan santun dan tidak terburu-buru. Qala hadatsana Musa qala hadatsana Hammad an Humaid an al-Hasan an Abdullah bin Muhaffal an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad dari Humaid dari Al-Hasan dari Abdullah bin Muhaffal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ar-rifq, yang biasa diterjemahkan maha lembut, ya, wa yu'ti, dan mencintai kelembutan, mencintai sopan santun dan tidak terburu-buru. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'ala al-'urfi, dan Allah akan berikan kebaikan yang banyak kepada orang yang santun sopan, ya, yaitu kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang uluf. Ya, orang yang uluf adalah orang yang kaku, kasar, dan bersikap terburu-buru. Itu seorang yang memiliki kesopanan, kesantunan, dan tidak terburu-buru, itu Allah berikan banyak kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kaku, kasar, dan terburu-buru. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan sebagaimana hadis yang telah lalu pula, semakna dengan hadis ini, ya, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana. Nah, sesungguhnya Allah berikan kepadamu dua perkara yang Allah sangat cintai pada dirimu, yaitu al-hilmu wal-anat. Mata ini. Ikhwan fi din azakumullah. Wa may yad'u an-nasa ila al-huda birifqin wa talattufin khairun min alladhina yad'u bi'unufin wa shiddatin idza kana al-mahallu la yaqbalu al-amray. Barang siapa yang berdakwah kepada manusia, mengajak kepada kebaikan, menuju kepada petunjuk, menuju kepada iman wal Islam, tauhid was sunnah, dan dia mendakwainya dengan rifq, dengan sopan, dengan santun, dengan tidak terburu-buru, maka itu adalah khairun, yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Dan dia pun akan mendapatkan kebaikan, kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada orang yang alladhi yad'u bi'unfin wa syiddah. Tidak diberikan kepada orang yang ketika berdakwah itu dengan kaku dan kasar. Idza kana al-mahallu yaqbalu al-amra. Ya. Kalau memang ada dua perkara ini. Artinya, kalau kita bisa dakwai dengan lembut, kenapa harus kasar? Kalau kita bisa mendakwai dengan santun, kenapa harus ya harus kaku, harus keras? Toh dengan didakwai secara lembut saja dia menerima, kenapa harus kita kasari? Ini maknanya adalah idza kana al-mahallu yaqbalu al-amra. Wa illa faqad ta'ayyana ma yaqbalu al-mahall. Kecuali kalau memang tidak bisa dilembuti, ya, maka ada satu keadaan tertentu, ya, untuk kita menggunakan asyiddah, ketegasan. Wa idza kana al-mahall la yaqbalu al-rifqa falaka ta'addar rifq. Demikian pula kalau sikap seseorang itu termasuk kebiasaannya, dia tidak menerima ucapan nasihat kecuali dengan cara yang lembut-lembut, dengan cara yang santun-santun, maka hendaknya jangan gunakan metodologi kecuali dengan santun saja. Jadi di sini digambarkan tiga keadaan watak manusia. Ada keadaan manusia yang dia dinasehati dengan santun yang nerima, dinasehati dengan keras juga nerima. Maka kalau dia bisa nerima dalam dua keadaan, hendaknya kita pilih dengan cara yang santun. Keadaan yang kedua, ya, adalah ketika seseorang itu hanya bisa dinasehati dengan cara yang keras. Bicara yang santun, dengan cara yang sopan, enggak diterima. Maka kita pun keras juga. Ya. Kemudian, keadaan yang ketiga, ketika seseorang itu tidaklah menerima sebuah nasihat, ucapan, kecuali yang lembut-lembut saja, yang santun-santun saja. Kalau keras, langsung tolak. Benar atau tidak, kalau caranya keras, dia langsung tolak. Maka kalau kita berhadapan dengan model yang ketiga ini, fala tata'addir rifq, maka jangan melampaui cara ini. Artinya cukup lembut saja dan tidak usah dikerasi. Ya, tidak usah dikerasi. Maka kita harus mengenal ya tipe-tipe orang itu. Ingat secara asal adalah rifq, sopan, santun dan tidak terburu-buru. Kecuali kalau keadaannya yang kedua, ada tipe orang yang kalau kita ngomongnya gak keras, ngomongnya enggak melotot begitu, ini orang enggak paham. Maka kita harus caranya begitu juga. Tetapi ada pula orang yang tidak menerima ucapan, tidak menerima nasihat, kecuali dengan cara yang santun. Maka kita jangan menggunakan cara lain kecuali cara yang santun. Dan keadaan orang Indonesia itu yang ketiga. Sayangnya memang yang ketiga. Kebanyakannya, tidak semuanya. Tapi kebanyakan itu yang ketiga. Jadi terkadang kita dakwah itu bukan masalah mereka menerima atau tidak. Tapi melihat kepada cara kita mendakwai. Cara kita mengajak. Ini kebanyakan daripada orang Indonesia. Beda dengan orang-orang yang luar sana. Hatta dengan cara yang kasar sekalipun ketika benar diterima. Memang saya salah. Ya. Walaupun dengan cara berkelahi saja. Kalau memang itu benar. Mereka terima. Karena memang keadaannya demikian. Ada yang mendapatkan hidayah saat perang, saat berkelahi, saat bertempur, ada. Tapi kalau kita lihat kondisi di Indonesia ini, kebanyakan tipenya itu tipe-tipe, kalau bahasa sekarang ngomong itu baper. Jadi lebih kepada perasaan. Kalau caranya baik, dia terima. Kalau caranya tidak baik, gak melihat benar tidaknya. Pokoknya itu caranya gak baik. Silakan bisa dicoba sendiri. Kebanyakan masyarakat di Indonesia demikian. Ketika didakwai sebuah kebenaran, disampaikan sebuah hadis, maka jawaban dari orang tersebut kepada apa? Bukan kepada hadisnya, tetapi kepada caranya. Masya Allah, ini orang sopan sekali. Wong menyampaikan hadis, jawabannya apa? Masya Allah, ini orang bijak sekali, sopan sekali, hikmah sekali. Satu sisi menyampaikan hadis, jawabannya apa? Wah, ini orang tidak sopan, tidak toleransi, kan begitu. Jadi kita bahasnya sebuah hukum, ini halal, ini haram. Jawaban dari yang didakwai adalah cara kita menyampaikannya. Bisa dipahami ini ya? Nah, ini penting ya, fikih-fikih dakwah seperti ini penting. Karena ya kita di posisi masyarakat yang mereka itu sangat melihat cara. Kalau dari sisi kebenaran, rata-rata mudah menerima orang Indonesia. Kalau benar, mereka terima. Karena cara berpikirnya itu sederhana. Hanya saja, perasaannya lebih tinggi. Lebih melihat secara cara. Bukan melihat secara apa yang diberikan. Ibarat kalau antum ngasih sebuah roti misalnya. Kalau caranya dilempar, antum dimarahi. Kalau caranya dengan monggo, antum diterima dengan. Padahal yang dikasih sama-sama roti. Tapi kalau orang luar negeri dilempar, yo seneng. Yang penting rotinya, bukan caranya. Mungkin kalau sudah pernah bergaul dengan orang India, orang Eropa, itu akan paham. Ngasih makanan itu cuma dilempar saja. Ya. Bahkan makan enggak cuci tangan itu biasa aja. Kan begitu. Nah, itulah ikhwanul fillah, kita perlu memahami kondisi masyarakat kita, yaitu kondisi masyarakat yang melihat kepada cara, ya, melihat kepada cara bagaimana cara kita memberitahunya. Bagaimana cara kita mengasih tahunya, bagaimana cara kita menasihatinya. Itu kondisi di Indonesia ini. Sekali lagi, wa amma idza kana al-mahallu qabilan lirqi wa syiddah ma'an wa man da'a an-nas ila al-huda bi rifqin wa talaffuz wa talattufin khairun min alladhi yad'u bi 'unqin wa syiddah. Kalau keadaan pertama, orang itu bisa menerima dengan cara apapun, baik dengan santun ataupun dengan cara yang kasar, maka hendaknya kita mendakwainya dengan cara yang santun ini lebih baik. Karena akan mendapatkan kebaikan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak santun. Wallahu ta'ala yaj'alu lirifqi azharan la yaj'aluhu lil'unuf. Allah akan jadikan ketika kita berdakwah itu dengan santun, dengan sopan, Allah akan berikan takhir. Allah akan memberikan dampak yang sangat menancap pada orang tersebut yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kaku dan kasar. Li'anna an-nasa la yumkinu ayyas tajibu ma'al 'unuf illa man kana fajiran. Ya. Karena kebanyakan orang itu tidak mampu untuk menerima sebuah kebenaran dengan cara yang keras, kasar, kecuali kalau posisi dia memang posisi yang fajir, posisi yang biasa dan bergelimang dalam masalah kekerasan. Ya. Illa ma kana fi tab'ihi al-khubuth wal-makr wal-itlu'. Hanya saja ketika kita dapati pada orang-orang yang pada kebiasaannya itu sering membuat makar, sering menipu, ya fa hada rubbama la yanfa'u mahu illa syiddah. Maka pada keadaan orang seperti ini terkadang tidak bermanfaat baginya kecuali sikap tegas saja. Karena kalau kita santuni, semakin basa-basi dia. Maka kita tegas saja. Bahasanya bahasa dingin. Ini sunnah. Ini hak. Selesai. Ya, tidak menggunakan metode. Langsung kita to the point saja. Walakin an-nas fil jumlah yahtaju ila dzalik. Tetapi sekali lagi, mayoritas daripada manusia, mereka lebih senang disampaikan sesuatu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakana tirqi fi khayatin. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah contoh manusia yang memiliki kesopanan dan kesantunan yang begitu luar biasa. Wa kana yu'amilu an-nasa mu'amalatan hasanatan, beliau bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang sangat bagus. Dengan muamalah yang sangat bisa kita teladani. Demikian pula rasul-rasul yang lainnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasusun nas as-siyasatal hasanah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ketika berhadapan dengan manusia menggunakan strategi-strategi yang baik di dalam mendakwai mereka. Hatta la yunaffirul khalqa min al-islam. Kenapa demikian? Kita menggunakan metodologi, cara-cara yang baik dalam mendakwai mereka supaya tidak membuat lari mereka. Karena perintah Rasulullah SAW sendiri, yasiru wa la tu'asiru. Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kemudahan, jangan kesulitan. Ya, berilah kegembiraan, jangan membuat mereka lari. Ya. Ibarat kalau ada orang baru masuk Islam, langsung dikasih aturan yang seabrek. Kamu mau masuk Islam? Nih, saya punya kitab satu rak. Kamu baca dulu baru syahadat. Ini kan berat. Seharusnya kita gampang. Mau masuk Islam? Gampang. Masuk Islam cuma dua kalimat syahadat saja. Dan diterangkan maknanya. Sudah gitu saja? Iya. Bayar pendaftaran? Gak ada. Administrasi? Gak ada. Pokoknya ucapkan dua kalimat syahadat, antum Islam. Selesai. Kan seperti itu saja. Li'annahum idza nafaru minal Islam tawaqqaru bil kufri. Karena kalau mereka lari daripada Islam, mereka akan berjatuhan dalam kekufuran. Waqtahamu syirka iqtihaman, dan mereka akan bergelimang pada kesyirikan-kesyirikan. Orang kalau tidak pernah mempelajari Islam, tidak pernah mempelajari Al-Qur'an, tidak pernah ngaji, maka sangat rentan sekali untuk terjatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kesalahan-kesalahan, itu sangat rentan sekali. Ada sebuah permisalan dari Rasulullah SAW yang diriwayat Abu Syekh dalam Amsalul Hadis. Yaitu kisah seorang badui. Datang seorang badui kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, a'tini. Wahai Muhammad, beri aku uang. Fa innaka la tu'ti min malika wala min mali abika. Karena kamu enggak pernah ngasih kepadaku hartamu ataupun harta bapakmu. Lagi tiba-tiba datang, jaluk duitnya. Kamu enggak pernah ngasih saya duit. Sini duitnya. Orang badui, orang pedalaman. Wa ahlawalin Nabi, tiba-tiba marah sama Nabi. Gak pernah ngasih saya duit. Wah, mudah dan seterusnya pokoknya. Ya. Tiba-tiba marahin Nabi SAW. Fawatara ashabut. Kemudian para sahabat Nabi langsung mengerumuni orang tadi. Dan mengatakan, ya adzullah. Taqulu hadza li Rasulillah. Wahai musuh Allah. Kamu mengatakan tidak sopan seperti ini kepada Rasulullah. Ala azamtu alaikum lama amsaktum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku ketika melihat kalian, wahai para sahabat, menyerangnya, saya ingin menahan. Ya. Da'u tahu. Udah, panggil dia ke sini, panggil dia. Fadaqala baitahu fa'atah. Maka orang Badui tadi masuk rumah Nabi dan dikasih uang. Aradika. Kemudian Rasulullah berkata, kamu ridho enggak? Qala la, aku tidak ridho. Dikasih lagi sama Rasulullah. Aradita, kamu ridho? Kalau la, belum. Fa'atahu talita. Dikasih lagi sama Rasul. Kamu ridho? Qala na'am, ya. Baru ridho. Cukup ini, cukup. Orang Badui. Qala fakhruj ila ashabi fa'akhbirhum annaka qad radita. Keluarlah engkau kepada para sahabatku tadi dan kabarkan bahwasanya engkau telah ridha. Fa inna fi qulubihim 'alaika syai'an, karena pada hati mereka ada kemarahan atasmu. Qala nah, oh tentu saja. Maka orang Badui tadi mengumumkan, saya telah ridha kepada Muhammad. Kemudian dia pergi. Tsumma qala Rasulullah SAW, Bunda Rasulullah bersabda, atadruna ma mathalu ma mathalul ashabi? Apakah kalian tahu permisalanku dengan permisalan para sahabat, dengan permisalan orang Badui ini? Mathalu rajulin fi falatin minal ard, ma'hu zadahu rahilatu, fanafarat rahilatu, fattaba'an nasu, fama zaduha illa nubura. Permisalannya adalah orang sedang safar di padang pasir, di tengah-tengah ya padang pasir. Kemudian dia membawa perbekalan pada tunggangannya tadi, tiba-tiba hilang perbekalannya. Ya. Dan ketika dia minta bantuan orang lain lari, lari, lari. Ya. Faqala da'uni fa inni a'lamu binaqati minkum fa'amada ila umanil ardi ya'ni al-hashish faja'ala yaqul hawi, hawi, hatta raja. Kemudian, aku panggil dia, ayo. Aku tahu ontamu yang tadi penuh dengan perbekalanmu, di mana? Ya. Kemudian aku ajak dia ke sebuah tanah, dan suruh turunlah di sini, ya, sampai ontamu kembali. Fa'adakha fa'amala alaiha zadahu thumma istawa ala matniha. Kemudian setelah itu kendaraannya datang penuh dengan perbekalannya, kemudian dia sangat gembira dan naik di atas kudanya, di atas ontanya. Walau taraktum hina qala ma qultu fataltumuhu. Niscaya kalaulah kalian tinggalkan, ya, yaitu aku tinggalkan kalian ketika kalian mengatakan apa yang dikatakan, niscaya kalian hanya akan membunuhnya. Dakhala nar, dan dia pun akan masuk neraka. Famaziltu hatta fa'altu ma fa'altu. Tapi senantiasa aku melakukan apa yang aku lakukan sampai dia pun hatta qala ma qala, sampai dia mengatakan apa yang dia katakan. Di sini ada fikih ya, maksudnya begini permisalan ini. Ada seorang Badui yang marah-marah kepada Nabi. Ini kan bentuk perbuatan yang sangat mungkar. Kalau kita segera saat itu lagi marah-marah langsung dipukuli sampai kemudian jatuh korban, mati, sudah yang mukuli juga dapat dosa, yang dipukuli masuk neraka. Karena apa? Dia tadi mencela Nabi. Tapi kalau tadi kemudian Rasulullah SAW memanggilnya, kemudian memberikannya uang, dia ridha. Setelah itu dia minta maaf kepada kalian. Akhirnya orang tadi pun ridha, kalian pun ridha. Dia selamat dari neraka, kalian pun selamat dari dosa. Nah inilah yang namanya rifqu. Rifqu. Ya, tidak terburu-buru. Ya. Coba kalau tadi dibiarkan, ketika Rasulullah dimarah-marahin, dimintain uang, dihujat leluhurnya, ya. Kemudian Rasulullah membiarkan orang tadi dikeroyok oleh para sahabat, akhirnya para sahabat pun melakukan kesalahan, orang tadi pun akhirnya mati dalam keadaan kufur karena mencela Rasulullah SAW. Ini kalau terburu-buru. Kalau terburu-buru, sahabatnya salah, orang Arabinya mati dalam keadaan kufur karena mencela Rasul. Tapi karena Rasulullah menunda dengan kesopanan, kesantunan, kesabaran, bahkan harta keluar, dan ini waktunya tidak lama sebenarnya, cuma beberapa waktu saja, orang tadi pun ridha dengan Nabi Muhammad, masuk Islam, dan kemudian minta maaf kepada para sahabat. Sekali lagi, orang tadi selamat dari neraka, dan para sahabat pun terlepas dari, ya tidak jadi melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, inilah fikih dakwah. Ya, artinya, jangan kita ketika kita menisbahkan diri kepada dakwah, jangan terburu-buru. Apalagi yang diserang biasanya pribadi dai-nya. Namanya dakwah itu biasanya cara paling ampuh untuk menjatuhkan dakwah adalah dijatuhkan para dai-nya, ya, para ustadznya, para syekhnya dijatuhkan kehormatannya, maka dakwah akan surut, kan begitu caranya. Tetapi Nabi Muhammad SAW sangat santun, sangat sopan, dan menunda kemudhoratan yang sangat besar. Artinya kalau Nabi Muhammad saat itu membiarkan para sahabat pun, bisa saja. Tetapi Rasulullah tidak demikian, disabari. Rupanya ketika sudah ridha, maslahatnya lebih baik. Sehingga sekali lagi, yang namanya rifq, Allah akan berikan kepada orang yang tidak tergesa-gesa, ya, kebaikan yang tidak diberikan kepada orang yang tergesa-gesa, pada orang yang kaku dan kasar. Kemudian faedah dari riwayat ini, ulu makanati rifqi wa annahu min makarimil akhlaq, tingginya sifat rifq, sopan santun dan tidak terburu-buru, dan termasuk akhlak yang mulia. Faedah yang berikutnya, dhammu syiddah wal 'unufi idza istu'mila fi ghairi mahallihim, yaitu tercelanya sikap kaku dan kasar ketika digunakan bukan pada tempatnya. Memang kadang perlu sikap kaku dan kasar, itu perlu kadang, tapi pada kesempatan-kesempatan tertentu, ya, kita dibegal kemudian kitanya lembut, wah ya sudah, hartanya habis. Kan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau begal suruh dilawan. Berarti kan suruh apa? Suruh keras kita, lawan, kan begitu. Nangkep maling, ada orang maling, kemudian, oh monggo, dilanjutkan. Nah, ini kan salah. Nangkep maling, ya keras. Ditangkep. Ya. Oleh karena itu, yang namanya syiddah wal unuf, ada tempatnya. Bukan terlarang secara mutlak, tapi ada tempatnya masing-masing. Tetapi secara asalnya, sekali lagi, adalah dengan sopan, santun, dan juga tidak terburu-buru. Tonton dikumandangkan azan terlebih dahulu. Silakan. Allahu Akbar. Rasulullah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tenang, ya, yang adem, sehingga kalian tidak membuat mereka lari. Ya, bukan diprovokasi terus, tapi diadem-ademi. Dakwah itu ngadem-ngademi, bukan manas-manasi. Ya, ini sekali lagi, dakwah itu ngadem-ngademi, bukan manas-manasi. Karena sekinu wala sunafiru. Karena kalau sudah panas, nanti malah lari. Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Di sini diambil satu riwayat yang berbunyi sakinu, yaitu bersikaplah tenang atau tenangkanlah orang, adem-ademilah orang, ya, jangan manas-manasi, karena kalau kita manas-manasi itu mereka akan lari. Ya, itu sakinu. Ai la tuhawwifuhum bil mubalaghah fi ingdarihim. Itu jangan takut-takuti mereka dengan berlebih-lebihan dalam memperingatkan mereka dari kesalahan mereka. Ya, jangan berlebih-lebihan. Hatta taj'aluhum qanitina an min rahmatillah. Karena kalau berlebihan di dalam menakut-nakuti mereka, itu justru mereka akan lari dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dosa mereka ataupun dengan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, manusia bisa salah. Tapi kalau kita terlalu menyikapi kesalahan mereka dengan keras, akhirnya seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Seolah-olah dia itu sudah hina sekali. Jadi kita kalau sudah ada orang melakukan kesalahan, itu pertama kita harus memberitahu bahwasanya dia salah. Kalau dia sudah mengakui dan sadar itu salah, maka langkah kedua adalah taubat. Yaitu mengajak dia untuk istighfar dan taubat. Kalau dia sudah ngaku dianya salah, jangan kita salah-salahkan terus. Karena dia sudah ngaku salah. Misal, ada seorang mabuk. Kok kamu mabuk? Iya, saya salah. Nah, kalau dia sudah ngomong salah, itu enggak usah kita sampaikan kebanyakan ancaman. Tetapi hendaknya kita langsung mengarah kepada supaya dia apa, diberi semangat untuk bertobat. Beda kalau seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak menganggap itu kesalahan. Enggak, ini benar kok. Nah, itu kalau seperti itu, kita itu terus memberitahu, menyadarkan dia itu salah. Karena kalau dia belum sadar dirinya salah, itu belum tobat artinya. Seperti orang melakukan kebid'ahan. Itu kan dakwah kita kan memberitahu bahwa itu bid'ah, itu salah. Setelah dia sadar, baru kita sudah tobat kepada Allah. Jadi pahami ya. Seperti misalkan kita dakwahi istri. Istri belum pakai jilbab. Kan ada tipe dua jawaban. Yang pertama, iya jilbab memang wajib, tapi saya belum siap. Kan begitu ada jawabannya. Kalau kayak gitu berarti kita dorong dia supaya sih siap. Ya, belum siapnya karena apa? Belum siapnya belum punya, kita belikan. Belum siapnya karena malu, ya berarti mungkin perlu pindah tempat atau pindah apa lingkungan. Karena malu itu karena biasanya temennya nanti ngolok-olok dan seterusnya. Atau tipe yang kedua, dia punya syubhat. Syubhatnya apa? Jilbab itu kan relatif. Kalau dia sudah punya syubhat, kita harus luruskan dulu dia itu. Syubhatnya biar hilang dulu. Kan beberapa orang ketika kita nasihati untuk berjilbab, jawabannya jilbab itu relatif. Nah, relatif itu gimana maksudnya? Berarti kalau jilbabnya orang Amerika, pakainya rok mini berarti. Relatif sih. Dan ini orang-orang liberal biasanya. Tapi ada di masyarakat. Nah, tinggal kita lihat orang yang akan kita nasihati itu di sisi yang mana. Apakah dia sudah tahu yang namanya jilbab wajib dan dia tahu bahwasanya dia salah, maka kalau seperti itu kita semangati dia untuk apa? Untuk berubah, untuk bertobat, untuk berubah jadi lebih baik. Itu namanya repot. Ya. Kalau dia belum tahu dia salah dan menganggapnya bahwasanya tidak pakai jilbab itu hak asasi manusia misalnya, nah kalau ini berarti caranya memang dihilangkan dulu syubhatnya. Dihilangkan dulu kekacauan berpikirnya. Nah, kita perlu menganalisa sebuah permasalahan. Menganalisa seseorang itu masalahnya bagaimana, kenapa gak pakai jilbab. Ada orang gak mau sholat. Kenapa dia mau sholat? Ada yang karena malas. Kalau malas biasanya karena apa? Dia sudah tahu hukumnya dan dia tahu kalau gak sholat itu dosa. Cuma malas. Nah, ada lagi yang mengatakan, ah, sholat cuma kerenteng saja cukup. Kan ada yang kayak gitu. Atau sholat itu wajib. Wong saya sholatnya apa namanya di Mekah kok dan seterusnya. Nah, berarti kan ada yang dia kena syubhat, ada yang kena syahwat, karena malas. Nah, kalau malas itu berarti perlu dihilangkan sifat malasnya dan disemangati. Dan kebanyakan kaum muslimin itu ketika tidak sholat itu karena malas itu. Insya Allah demikian. Kalau yang syubhat, kalau masalah sholat gak banyak biasanya. Kalau ada ya berarti harus siap-siap kita dakwai. Pokoknya kita analisa dulu, jangan langsung babat habis. Wah tidak sholat, wah sikap, dan seterusnya. Bahaya. Sekali lagi, kita jangan terburu-buru. Bahkan sekinu tenanglah dalam menghadapi perkara. Tenang, jangan terburu-buru. Ya. Karena kalau terburu-buru justru mereka nanti lari dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang sudah ngaku salah, kemudian kita salah-salahkan terus. Akhirnya, udahlah, saya orang yang penuh dosa. Dah. Jadi sekalian dosa, apik ya sekalian apik, kan begitu pada. Nah itu jangan sampai. Kalau ada orang sudah ngaku dosa, itu berarti alamat baik. Tinggal arahkan dia supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi demikian ya. Yang namanya taskin, taskin itu menenangkan, ngadem-ngademi. Ya, ngadem-ngademi. Dari hadis ini kita bisa ambil al-amru bitaisir wal akhdhu bisakinah. Perintah untuk memberikan kemudahan. Seperti Rasulullah saat mengajari sholat, bagi orang yang belum bisa baca Al-Fatihah kan bacanya cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan gitu toh. Al-Fatihah belum bisa ya subhanallah. Subhanallah sulit banget. Allah Azza Allah, Allah. Dan seterusnya. Artinya memang kita yang mudah-mudah dulu, nanti perlahan-lahan diajari. Ya, perlahan-lahan diajari. Wa al-akhdhu bis-sakinah, dan wajib untuk kita menenangkan, mengambil tindakan yang tenang dan menenangkan orang. Ya, supaya tidak lari dari rahmat Allah. Yang berikutnya an-nahyu 'anil tanfir, larangan membuat lari orang dari dakwah dengan sikap-sikap yang kasarnya kita. Kemudian ta'lifu man kharaba islamuhum, menjinakkan hati orang yang sudah ada tanda-tanda senang dengan Islam. Makanya tadi bukan hanya dengan Islam. Orang kalau sudah punya tabiat baik untuk sholat, maka kita semangati dia untuk sholat. Ya kayak tadi misalkan kalau perempuan belum berjilbab, kalau dia, iya sebenarnya saya pengen jilbab. Ya misalkan, belikan jilbab. Masalahnya apa? Oh iya saya belum siap yang gede-gede jilbabnya. Belikan yang sedengan. Yang penting dadanya tertutup dulu. Ya nanti mulai yang agak gede lagi, agak gede lagi, agak gede lagi. Terus dan seterusnya. Tahap. Ya, itu sakinah. Ya. Karena kalau dipaksa, ya kebanyakan orang tidak bisa dipaksa. Yang ada cuma menolak. Kalau sudah nolak, sudah antipati, sudah ilfil katanya, kata orang sekarang. Akhirnya susah untuk menerima berikutnya. Maka sekali lagi sabar. Kemudian subutul wasiyah lil wulad wa in kanu ahla fadlin wa salah. Ya. Fa in dzikratan faul mu'minin. Di sini ya ada keutamaan memberikan nasihat kepada pemimpin karena tetapi salah satu penyampaian hadis ini adalah ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika menjadi amir. Ya, menjadi amir, menjadi gubernur. Dinasihati. Yassiru wa la tu'siru. Kalau kamu jadi pemimpin, berilah kemudahan. Jangan beri kesulitan. Kalau masalah buat birokrasi, yang mudah, jangan yang sulit. Jangan ada prinsip, kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Jangan begitu. Kalau sulit, kenapa digampang-gampangin? Kalau sulit, nanti dapat duit. Nah, ini cara berpikir yang salah. Oleh karena itu, salah satu nasihat kepada pemimpin adalah, yassiru wa la tu'siru. Berilah kemudahan kepada rakyatmu, dan jangan berilah kesulitan pada rakyatmu. Siapa yang memberikan kemudahan kepada rakyatnya, Allah akan mudahkan urusan dia nanti di dunia dan di akhirat. Jadi kalau pemerintah itu dia niatnya memudahkan birokrasi masyarakat, urusan masyarakat, Allah akan mudahkan urusan dia nanti di dunia dan di akhirat. Kalau menyulitkan, ya sama, nanti Allah akan sulitkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Sakinu wala tunafir. Dan juga hendaknya pemimpin itu sakinu, menenangkan. Ya, sakinah, ketenangan itu bahasanya kalau kita ketentraman. Tanamkanlah ketentraman, kenyamanan, keamanan ya di tengah-tengah rakyatmu. Wala tunafiru, dan jangan membuat mereka lari. Itu salah satu nasihat sahabat Mu'adz bin Jabal ya kepada salah satu gubernur. Yang berikutnya, fil hadis ma yajibu min at-taysir fil umur war-rifqi bin nas ma'a tahbibil iman ila al-qulub. Dalam hadis ini kita hendaknya berusaha menanamkan ya sifat kesopan santunan di tengah masyarakat. Ya. Untuk menanamkan akhlak yang baik pada masyarakat. Wa tarki tasydidi khaufan min an tanfirul qulub. Dan jangan terlalu keras dengan masyarakat. Karena nanti mereka justru akan lari dari kita. La siyama fi ma kana qaribal ahdi bil iman. Apalagi kalau orang yang baru-baru masuk Islam. Baru saja beriman. Maka jangan terlalu dituntut. Jadi ada kisah. Seorang mu'alaf. Dia baru masuk Islam. Ya, setelah qadarullah dia itu jenis pekerjaannya kan namanya sebelumnya itu non muslim ya, jenis pekerjaannya kan ada ngandung judinya, punya kafe-kafenya ada alkoholnya, punya ini dan seterusnya lah. Pokoknya jenis pekerjaannya itu di dalamnya itu campur ya dengan perkara-perkara mungkar. Tahu ini mu'alaf, anak buahnya itu ngomong, bos ini kan gak boleh khomer. Bos ini kan sistem kayak gini gak boleh. Bos ini kan gak boleh. Akhirnya dia apa? Kok Islam kok sulit sekali? Kalau tahu seperti ini saya gak mau masuk Islam. Ya baru masuk Islam 1 bulan, anak buahnya itu cari kesempatan. Oh ini gak boleh bos. Ini gak boleh bos. Akhirnya apa? Bosnya ini merasa suntuk masuk Islam. Ya alhamdulillah banyak yang menasehati, artinya memberikan kemudahan. Cuma akhirnya, walaupun sudah dihibur oleh orang lain pun, dia sudah masuk apa yang dia belum siap untuk menerimanya. Akhirnya terasa berat, pikiran dia. Nah inilah pentingnya, warahmatullahi. Penting bagi kita itu memberikan toleransi-toleransi ya. Toleransi ini bukan kepada diri kita, kepada orang lain. Kalau kepada diri kita itu hendaknya muhasabah, bukan cari toleransi atas kesalahan kita. Kasih toleransi sama orang. Misalkan ada orang taklim, kok dia ngerokok, kenapa? Ya kita perlu kasih uzur dulu sambil kita nasihati. Ada apa sih? Rupanya dia lagi pikiran mungkin, lagi kerjaannya lagi carut marut mungkin. Akhirnya karena lagi suntuk, kebiasaan lamanya muncul, lihat rokok akhirnya ngerokok. Ya saya salah, astagfirullahaladzim. Kalau kita caranya baik, insya Allah dia berubah. Tapi kalau, wah, foto cokrek di grup Salafi Pemalang, wah ini ikhwan bagaimana, sudah ngasih kok rokok begini, tengah jalan, waduh. Kira-kira orang yang kayak gini akan bertahan di dakwah atau tidak? Akan lari. Ya, orang itu bisa melakukan kesalahan. Semuanya bisa melakukan kesalahan. Anak, antum semuanya pasti bisa melakukan kesalahan. Tetapi, ya, hendaknya kita memberikan uzur-uzur kepada orang lain sambil menasehati. Kalau memberikan uzur tanpa menasehati, itu menjerumuskan. Kalau menasehati, ya, tanpa uzur, itu adalah sebuah unuh, yaitu sebuah tindakan yang terlalu terburu-buru dan unuh. Karena apa? Semuanya itu butuh uzur. Semuanya butuh uzur. Wa kadzalika yajibu 'alal insani fi nafsihi ay yashqa alla yashqa 'ala nafsihi fil 'amal fi bad'il amri. Demikian pula tadi kan memberikan kemudahan kepada orang lain. Sekarang pula wajib atas seseorang jangan memberat-beratkan diri pada awal permulaan. Jangan memberatkan diri pada awal permulaan amal saleh. Khaufat tarki, karena khawatir kalau dia terlalu terburu-buru justru akan dia tinggalkan. Orang baru ngaji. Ya. Akhirnya semuanya didebat. Bapaknya didebat, omnya didebat, akhirnya apa? Dihajar dia, diusir dari rumah. Karena diusir dari rumah akhirnya enggak kuat, akhirnya enggak ngaji lagi. Banyak gak kejadian kayak gini? Banyak, itu terburu-buru namanya. Kalau baru ngaji itu jangan banyak debat, banyak dengerin. Banyak ngaji, timba ilmu, baru ngaji sepenggal dua penggal langsung didebat semua orang tuanya. Diusir dari rumah, akhirnya malah dia futur. Tidak ngaji lagi. Dan ya Rasulullah SAW kalau orang futur setelah ngaji, futurnya lebih kacau. Karena dia apa? Mendapatkan kesesatan setelah petunjuk. Oleh karena itu, kita itu senantiasa berdoa kepada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Wa ya Rabb kami, jangan kau sesatkan kami setelah engkau memberikan petunjuk. Dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah. Sesungguhnya engkau adalah maha memberikan anugerah. Ya, itu doa yang harus kita sering panjatkan rombanya. La tusih qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Bahkan ada satu ucapan Syekh Rabi ya pada memberikan nasihat. La takadu al-hizbiyun fi hadhihi as-sama fi hadhihi as-sama kana min as-salafiyyin. Hampir-hampir orang-orang yang terjun dalam hizbiyah, dalam kebidaan pada zaman sekarang itu dulunya pernah jadi salafi. Jadi pahami? Karena apa? Kalau kita tilik sejarah firaq, sekte-sekte Islam, itu dulunya mereka belajar dengan cara yang benar, tapi masuk syubhat, setelah itu baru mereka tersesat. Contoh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu muridnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahli Hadis. Wasil bin Atha pun sama Ahli Hadis. Dulunya ahlu sunnah. Ketika masuk ke dalam pikiran syubhat, setelah ahlu sunnah malah dia jadi ahlul bid'ah. Menjadi tokoh Mu'tazilah. Contohnya pula Imran bin Hittan. Imran bin Hittan dulunya ahlul hadis, tabi'in lagi. Gara-gara kena syubhat dari istrinya, seorang wanita, akhirnya dia jadi khawarij. Jadi pemberontak. Kenapa? Syubhat. Padahal dulunya adalah seorang salafi, seorang ahlu sunnah. Nah itulah masyarakat muslimin. Orang yang sudah tahu petunjuk kemudian justru tersesat. Orang yang sudah baik kemudian menjadi jelek. Biasanya kejelekannya itu lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalau orang jelek karena dia belum tahu, ada kemungkinan setelah diberitahu gak jelek lagi. Tapi kalau orang yang jelek sebelumnya baik, itu biasanya dinasihati agak susah. Pernah baik jadi jelek, itu agak susah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa sebabnya seorang itu awalnya baik kemudian jelek? Apa sebabnya? Karena syiddah, terlalu kaku. Terlalu terburu-buru di awal perkara. Setelah itu justru dia tinggalkan di akhir ya perkara dia, yang baik justru ditinggalkan. Dalam masalah sholat, kata Rasulullah, ya Abdullah la takun mislah fulan. Wahai Abdullah, jangan kau seperti fulan, karena yaqumulail dulu rajin sholat, kemudian sekarang enggak sholat lagi. Jangan seperti fulan. Ya. Kalau kita terlalu keras, terlalu kasar pada awal perkara, sangat dikhawatirkan pada akhir perkara justru kita menyimpang. Ya. Ini penting sekali. Jangan sampai kita membiarkan sikap-sikap seperti itu ada pada diri kita. Ya. Karena terlalu keras, malah justru akhirnya gak bisa apa-apa. Dulu ada seseorang yang sangat keras sekali. Pokoknya dia yang paling salafi lah. Gimana antum, masa salafi istrinya tidak bersadar misalkan begitu. Malah dianya istrinya tidak bersadar. Anaknya enggak pakai jilbab. Akhlaknya amburadul dan seterusnya. Nah, itu adalah buah dari lisan dia. Kenapa? Karena terlalu keras di awal perkara. Akhirnya dia terlalu berat terhadap diri dia sendiri dan keluarganya. Sabar. Ya. Sabar ya. Kita itu harus sabar. Taruhlah belum bersadar sekalipun, yang penting berjilbab dulu. Ya, bukan kita masalah Ustaz tasahul, Ustaz bermudah-mudahan enggak mewajibkan sadar loh. Ada ulama yang menganggap itu tidak wajib. Bahkan sahabat Ibnu Abbas itu berpendapat sadar tidak wajib. Wajibnya ketika dipelototin sama laki-laki, dia tutupin. Tuh, seperti itu. Tapi kalau tidak dilihat, dia boleh buka. Itu pendapatnya Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, dan Fadl Ibnu Abbas. Artinya begini, ya, bukan kita membiarkan anak istri kita kemudian tidak pakai. Tetapi kalau kemudian kita mendapati istri baru ngaji itu, atau ibu baru ngaji, atau adik kita baru ngaji, atau seorang perempuan baru ngaji, baru pakai jilbab biasa, biarin dulu. Kebaikan dia ingin ngaji itu sudah kebaikan. Nanti barokah dari ilmu akan merubah dia insyaallah. Dulu kata Al-Hasan Al-Basri, "Kuntu atlubul ilma linisa." Dulu aku pertama nuntut ilmu karena pengin menikahi gadis cantik. Jadi zaman dulu wanita itu kalau mau cari suami itu yang hafal sekian ribu hadis. Jadi kalau ada antum hafal 1000 hadis, itu rentengan wanita ngantri menikahi antum. Dinikahi antum. Pejabat-pejabat ngantri ngasih sumbangan ke antum. Itu zaman dulu. Sehingga kadang pemuda pikirannya, wah enak tuh jadi penghafal hadis. 1000 hadis bisa dapat anaknya pejabat. cantik-cantik, kaya lagi dan seterusnya. Nah, dulu Al-Hasan Al-Basri nikah nuntut ilmu awalnya begitu. Aku dulu menuntut ilmu karena ingin mendapatkan wanita. Tapi ketika sudah menuntut ilmu, terus barokah ilmu dia dapatkan, maka setelah itu merubah niatnya. Oh, rupanya niat seperti itu tidak bagus. Oh, niat seperti itu. Akhirnya apa? Dia rubah niatnya. Akhirnya yang dulunya awalnya karena dunia, kemudian karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amal soleh, zahir amal soleh, walaupun tidak ikhlas, kita dukung dulu saja. Ada orang sholat, awalnya dia riya, biarin dulu saja. Nanti barokah daripada sholatnya, barokah daripada sering mendengarkan taklimnya, dia akan merubah niat. Jangan katakan, doa percuma kamu gak dapat pahala. Itu kalau kita lagi bahas, iya. Tapi kalau lagi nyemangatin orang, ya, itu biarin dulu saja. Ya. Kita biarkan dulu saja. Nanti dengan barokah ilmu tersebut, insya Allah dia akan berubah menjadi baik. Ya. Paham ini ya? Ana lupa dulu ada seorang ulama yang awal itu dia seorang perampok. Siapa ya? Ada yang bisa tahu nyebut namanya? Ana lupa. Siapa? Nah, Fudel ya. Fudel bin Iyad ya. Nah, Fudel bin Iyad. Perampok dulu. Itu pun nuntut ilmunya udah tua, hampir 40 tahun usianya. Nah, tobatnya gara-gara apa? Gara-gara mau rampok, yang dirampok itu apa? Membiarkan justru ambil saja enggak apa-apa. Kalau kamu butuh monggo diambil saja. Akhirnya membuat dia semakin tersadar. Di satu hari lagi dia melihat ada orang yang berilmu itu diikuti oleh para santrinya. Sedangkan dia menjadi buronan diikuti oleh para polisi lah, menjadi buronan. Akhirnya dia berpikir, sampai kapan saya seperti ini? Saya dikejar orang karena saya jahat, tapi orang yang berilmu dikejar orang karena kebaikannya. Akhirnya, subhanallah, berubah. Dari seorang perampok, bahasa sekarang ya preman lah ya, preman, perampok, tiba-tiba menjadi seorang penuntut ilmu. Dan masyarakat kaget loh. Dulunya perampok tiba-tiba jadi seorang santri. Dan usianya 40 tahun lagi. Baru tobatnya. Tapi subhanallah, karena keikhlasannya, ketulusannya, keteguhannya, kesabarannya. Menjadi imam. Besar yang namanya Harun sampai sekarang. Al-Imam Fudail bin Iyad. Yang mengatakan, al-amal ya li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Beramal karena manusia itu syirik, tapi meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Jadi begitu ya. Qul a'udzubikumullah, itu buah daripada apa? Yassiru wa la tu'assiru, sakinu wa la tulaqiru. Berilah kemudahan, jangan yang sulit-sulit. Berilah ketenangan, jangan membuat orang lari, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Ya, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Pada fi jazakumullah dari sifat ar-rifu dan sifat as-sakinah, sifat ngadem-ngademi, bukan memprovokasi. Ya, sehingga sekali lagi, ciri ikhwan yang baik itu ngadem-ngademi, bukan memprovokasi. Ya, seperti tadi. Ana contohkan. Ada ikhwan baru ngaji. Kemudian kalau kita ngadem-ngademi, ikhwan itu cerita, iya nih istri saya belum berjilbab ini, masalah. Tidak wae, itu ladang amal antum. Isbir, doakan. Ya. Belum bersadar itu sabar. Tidak wae dengan cara yang baik dan seterusnya. Kan begitu kan? Itu ngadem-ngademi. Jangan malah gimana kamu? Kamunya sudah ngaji, istrinya buka aurat. Ya. Pakai minyak wangi ke pasar. Itu kan kayak berzina itu. Memang benar hadisnya begitu. Tapi kan ngeri sekali seolah-olah. Akhirnya apa? Pikiran ini suntuk. Aduh, pegat baik-baik kayak bojo ya. Akhirnya begitu. Jadi ngaji pikirannya megat bojo, megat istri. Kenapa? Karena teman-teman sekitarnya itu apa? Manas-manasi, memprovokasi. Sehingga kita ngadem-ngadem. Istri, sabar. Ana pernah dapat satu cerita. Ikhwan, Pemalang ini. Dia sabar menghadapi istrinya. Awal ngaji, sudah punya anak, sudah keluarga. Istrinya pun belum pakai buru-buru kerudung ya. Masih belum pakai kerudung sama sekali lah. Subhanallah, kenal ngaji. Ketika awal ngaji, biasa keras. Mental istrinya. Pulang ke rumah orang tua. Ya, pulang. Akhirnya curhat sama Ustaz. Sebetul sama. Curhat. Antum salah. Sabar. Disabar. Wanita itu tidak begitu caranya. Disabari di ini. Gimana sasarannya? Belikan jilbab. Berikan hadiah. Ya, berikan cincin kalau bisa. Pengen apa? Cincin saja. Belikan cincin. Akhirnya subhanallah. Pokoknya beli cincin. Beli cincin begitu ya. Di bawahnya itu kerudung besar. Warna hitam. Ketika buka lemari. Wanita itu kan senang sama yang namanya emas-emas tuh. Ya. Baik mas-mas yang antum ataupun mas-mas yang asli. Wah, senang dia. Tapi setelah lihat di bawahnya, wah saya gak mau pakai ini. Gak mau pakai cincinnya mau, tapi gak mau pakai jilbabnya. Usut punya cerita lama berapa bulan, suaminya pulang. Setelah suaminya pulang, tiba-tiba buka kamar, istrinya lagi nyoba cadar. Kaget, subhanallah. Bisa di kamar ya aku anak ahwat cadar. Rupanya istrinya sendiri lagi nyoba cadar. Kaget tuh. Ya Allah. Enggak nyuruh cuma ngasih di lemari tok. Rupanya diam-diam si istrinya ini latihan bercadar di kamar. Latihan bercadarnya di mana? Di kamar. Kalau keluar masih biasa lagi. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah sampai sekarang sudah bercadar, ngaji dan seterusnya. Anaknya sudah besar-besar ke sekolah. Ya, ini sebagai cerita saja. Nggak usah sebut namanya lah. Intinya buah daripada kesabaran, walaupun itu bertahun-tahun, itu lebih baik daripada ketergesaan. Kesabaran senantiasa lebih baik hasilnya dibandingkan ketergesaan. Maka isbiru ya, demikian ya. Ya. Intinya sabar. Tawakal Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.